وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halaman 26. Baik. Tafadhal dibaca di sini. Halaman 26. Sudah ketemu? Kita sekarang semajaat terkait tentang sebab perselisihan, ya, tafsir di kalangan sahabat itu sedikit dibandingkan dengan masa orang-orang setelahnya. Kemarin disebutkan sebab pertama bahwa Al-Quran turun dalam bahasa Arab, bahasa sahabat, yang bahasa Arab belum terjadi perubahan. Yang kedua, sedikitnya hawa nafsu, kebid'ahan, ya, di kalangan sahabat, dan selamatnya salamatu qasdihim, dan selamatnya maksud niat tujuan sahabat. Maka tidak ada di antara para sahabat yang membela hawa nafsunya, pendapatnya sendiri. Nah, kemudian sekarang masuk summa jaa at-tabi'un. Nah, ini kan? Ya. Fadhol Syekh Ismail. Baca wasol seolah-olah artinya nanti beda. Di mina fiha alimun yaro nafsahu annahu Ahmad ibn Hanbalin au Syafi'i. Walidada kathrat al-akhwa'u hatta annaka tatajidu fil mas'alati allati laysa fiha bima sabaku illa qawlun wahidun au qawlani tajidu fiha iddata ahwalin li'anna al-ilma qalilun wal-hawa kathirun. فترتب على نقص العلم وقصر الهوى الضياع الضياع الضياع الضياع والخلاف والشقاق الشقاق عدم الاختلاف وعدم الاختلاف. طيب نعم تبارك الله فيكم. Mana? Sabar. Biar cepat saya langsung terjemahin aja. Sumaja mimba di sumaja tabiun mimba dihim, gitu ya. Kemudian datanglah para tabiin setelah para sahabat. Ya fahasola naqsun. Maka terjadilah ya sesuatu yang kurang. Tidak pada sebab yang awal, tidak juga pada sebab yang kedua. Ya, yaitu sebab yang pertama tadi apa? Quran turun dalam bahasa Arab dan bahasa Arab belum berubah. Yang kedua apa? Sedikitnya hawa nafsu. Bahkan tabi'in kasurat al-futuh ya. Sangat besar, sangat banyak sekali kemenangan ya di masa mereka, ditaklukannya negeri-negeri kafir. Ya, di masa tabi'in. Dan mereka mulai bercampur orang-orang Arab dengan ajamiyah, dengan non-Arab, sehingga berubah bahasa Arab. Ya. Dan telah disebutkan waqad dzukira, dan telah disebutkan anna awala ta'limin linahwi, bahwa pertama kali penulisan nahwu itu di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika terjadi kekeliruan bahasa di masa beliau, sehingga beliau atas inisiatif dari Abul Aswad Ad-Du'ali, karena kekeliruan nahwu dari putrinya, akhirnya Ali bin Abi Thalib memerintahkan agar nahwu dipelajari. Dan sebelum masa Ali, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kekeliruan dalam masalah nahwu bahasa Arab sudah terjadi. Tapi bukan di masa sahabat, bukan di kalangan sahabat, tapi tabi'in. Yang mereka mengucapkan ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin. Ketika mereka takut karena hasil lemparan panah mereka, ketika mereka sedang berlatih dilihat Umar banyak yang salah, maka Umar datang dan mereka ketakutan, langsung mereka menyatakan ya Amirul Mukminin, nahnu qaumun muta'allimin. Maka Umar menyatakan kesalahan bahasa Arab kalian ini lebih mengerikan dibandingkan dengan kesalahan bidikan kalian dalam latihan memanah, ya, lahan dalam bahasa Arab. Harusnya nahnu qaumun muta'allimun. Ini muta'alimin, kata mereka. Taib. Nah, waktu itu belum dikenal tuh marfu, mansub, apa. Secara aksiomatis itu sudah dipahami oleh para sahabat yang mereka mendapatkan bahasa Arab itu dari ibu-ibu mereka, bapak mereka, lingkungan mereka, dan juga itu yang mereka pahami kaidahnya langsung dari Al-Quran, dari syair-syair jahiliyah yang mereka hafal. Taib. Berikutnya. Dan waqad kasurat al-ahwa wal fitan. Dan banyaklah hawa nafsu, kemudian fitnah-fitnah, ya banyak terjadi interes intisor linas liroihi, yaitu manusia lebih condong membela pendapat pribadi dia, ya pendapat pribadi dia. Hingga hal tersebut menghantarkan kepada kekacauan, peperangan ya, yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka berdasarkan persisian ini yang terjadi di kalangan mereka terkait tentang tafsir Al-Quran, itu semakin banyak daripada khilaf di antara sahabat. Summa kullama ba'uda al-ahdu al-ba'uda al-ahad, kemudian al-ahdu, kemudian setiap kali, ini sudah menjadi rumus ya, setiap kali masa tersebut jauh dari masa kenabian, maka sara al-bala'u asyadda, maka bala pun semakin parah. Semakin jauh dari masa kenabian suatu masa, maka masa tersebut balanya semakin parah. Ya, ini sudah menjadi rumus. Ya, sebagaimana kita mendapati saat ini di zaman kita, ya ini semakin parah. Maka kullu amudin fi masjidin tahtahu, maka setiap ya, tiang-tiang di masjid yang di bawahnya itu ada seorang alim yang dia menganggap diri dia sebagai Ibnu Taimiyah, di setiap kemah di Mina, ya di dalamnya ada orang alim, dia menganggap diri dia adalah Ahmad bin Hanbal atau Imam Syafi'i. Masya Allah. Ya, oleh karena itulah semakin banyak hawa nafsu, fitnah tersebar, hingga Anda akan mendapati dalam sebuah permasalahan allati laisa fiha fi mas sabaq, ya, permasalahan yang sebelumnya tidak ada sedikit pun kecuali cuman satu pendapat atau dua pendapat, maka tajidu fiha iddatal aqwal, maka Anda mendapati iddatal aqwal, banyak pendapat, ternyata banyak pendapat di masa saat ini. Ya, kenapa? Karena ilmu saat ini sedikit dan hawa nafsu banyak. Maka hal ini mengakibatkan atas ya kurangnya ilmu dan banyak hawa nafsu, adanya dia ya, adanya penyia-nyiaan terhadap ilmu, persisihan dan syikok, perpecahan, dan tidak adanya persatuan. Ya, kemudian dibaca sini dari ya matanya berarti. Edward. Mantalaqo. Syafi'i fa'il ya'tamid, Bukhari ma'tub, ghairu ya ma'tub ala marfu' marfu'un misluhu, wa ghairu ma min ahli zaman, wa kadzalika al-imam Ahmad wa ghairuhu mimman sunnafa fi tafsiri yuqarriru turuqo an mujahidin aktsaru min ghairihi. Aksara min ghairihi. Wal maqsudu anna tabi'ina talaqqu at-tafsir an as-sahabati kama talaqqu anhum ilma sunnati wa in kanu. Oh, itu benar aksara ya, bukan aksara. Terus wal maqsud anna tabi'in. Wal maqsudu anna tabi'ina talaqqu Talaqqaw at-tafsiru ani suhabati kama talaqqaw anhum ilma sunnati wa in kanu qad yatakallamuna fi ba'di dhalika bil istinbati wal istidlali kama yatakallamuna fi ba'di sunani bil istinbati wal istidlali. Nah, kita bahas matanya dulu ya. Ya, kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimallahu taala, wa min at-tabi'in, maka di antara tabi'in man talaqqa jami'a tafsira an sahabat. Di antara para tabi'in mereka ada yang talaqqi, belajar langsung tafsir dari sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, aradtu al-mushafa, saya pernah menyodorkan mushaf ala Ibnu Abbas, di hadapan Ibnu Abbas. Artinya dia membawa mushaf untuk belajar ya kepada Ibnu Abbas. Uqifu inda kulli ayatin, saya berhenti di setiap ayat ya, minhu as'aluhu anha, saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsirnya. Ya, oleh karena itulah Sauri menyatakan, apabila tafsir datang dari Mujahid, fahsbuka bih, maka itu cukup bagimu. Oleh karena itu ya, para ulama semisal Syafi'i dan Bukhari dan yang selainnya dari kalangan para ahli ilmu, mereka ya'tamidu ala tafsir, mereka bersandar kepada tafsir tafsirnya Mujahid, artinya merujuk kepada tafsir tersebut. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah anna tabi'in. Oh, belum ya, mana lagi? Wa kadzalika Imam Ahmad, demikian pula Imam Ahmad dan selainnya dari kalangan ulama yang menulis tentang tafsir, mereka mengulang-ulang, ya, mereka mengulang-ulang jalan, ya, dari Mujahid lebih daripada selainnya. Ya, artinya ketika menyusun tafsir, semisal Imam Ahmad menyebutkan lebih banyak riwayat dari Mujahid dibanding sumber yang lain. Itu maksudnya demikian. Maksudnya apa? Bahwasanya para tabi'in mereka talaki tafsir dari sahabat sebagaimana mereka talaki dari para sahabat tentang ilmu sunnah. Ya, walaupun mereka terkadang yatakallamu membahas, ya, pada sebagian tafsir tadi itu bil istinbat, berdasarkan istinbat, ya, berdasarkan pengambilan dalil hukum wal istidlal dengan pendalilan, ya, kama yatakallamuna fi ba'd sunan, sebagai mereka mana mereka berbicara di sini, maksudnya merumuskan, membahas pada sebagian sunnah-sunnah dengan istinbat dan istidlal. Terus Edward. Sunnah, maka fala budda min ayyakuna hunaka istinbatun istidlalun, ya, di ulama al-ashr, ya, maka pastilah di sana mesti ada, ya, istinbat istidlal, ya, dari para ulama saat itu, hatta yutabbiquha, hingga mereka menerapkannya, ya, ala ma fil kitabi was sunnah, sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an dan sunnah, sesuai dengan ketetapan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah, lam ya'tiya, keduanya tidak datang, tidak menerangkan semua permasalahan yang terjadi. Ya, artinya tidak ada rumusan hukumnya secara perkasus demikian. Ya, sampai hari kiamat. Baik, begitu. Ada sekarang tafadhal dibaca di sini Pak Hadi. إذ لو أتى بذلك لكان المصحف أكبر أكبر apa إيرابي أكبر أيوة 1 2 3 apa ya خبر apa berarti أكبر كان المصحف أكبر مما هو عليه 100 مرة وأيضا 100 مرات وأيضا أكبر مما هو عليه 100 مرات كذا ترس وأيضا وأيضا أيا apa li apa enggak ada li la'atan nasu bima la yarifunahu tayib ini ya Pak Hadi ya, dan yang lainnya coba ya itu kalau ada seperti itu kalau li itu berarti huruf mungkin enggak masuk ke fiil huruf ini atayati kan fiil mungkin enggak mungkin nah kalau antum katakan li itu huruf maka di sini pasti la ada. Ya, la ada. Nah. La ini ya jawab dari lau semua. It lau ata bidzalika lakana al-mushafu akbar. La atan nasu gitu. Lam jawab lau. Itu maktub ke mana tadi? La ata la apa namanya? Lakana al-mushafu akbar. Terus فمثلاً ayo مثلاً itu wazannya apa ya, si isinya harfu tanfis ya ta ha dal sa apa tasrifnya apa itu ya tahadisu ada kayak begitu itu dari wazan tafa'ala bukannya tafa'ilu ya tafa'alu berarti tahaddatsa ya tahaddatsu enggak ada ya tahaddisu ya terus ayo Pak Hadi saya tahaddatsu 'an syikati syikati itu jamak dari syikah syikah terus nanti ya dengan banuki bunuk ومثل هذه الأشياء يتحدث عنها في عهد الصحابة وهم لا يعرفون ذلك أما الآن فكلما حدثت أمورا Lah. Kenapa enggak mau tanwin? Tanwin. Loh, apa irobnya umur? Apa irob-irobnya? Jangan nebak. Fa'il gitu. Terus. Jaddat umurun wa jaddat wa jaddatul. Wa jaddat itu. Wa jaddat suara min ulama'il muslimina minan nadri nadri wal istidlali wal istinbati ma lam yakun li ghairihum hatta yatbiqu tadi udah dibaca kalau enggak salah tadi ada nih di atas tuh ya tadi sama siapa Edward hatta yatbiqu tatbiq terus hatta yatbiquha ala ma yaqtadihi kitabullahi wa sunnati rasulihi wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam apa irobnya kitab fa'il yaqtadihi masyaallah kata Pak Adi lega cipplong katanya. Untuk nggak suruh Europe tiap kalimat. Taib. Mana sekarang berikutnya? Idlau atabidalika. Nah, karena kalau memang di Al-Quran ada yang demikian, setiap permasalahan dijelasin semua secara rinci detail. Ya, nanti kan perinciannya di As-Sunnah. Nah, As-Sunnah pun nanti ada perinciannya lagi, ya, berbagai perkara kontemporer dengan kaedah-kaedah yang mengambil dari Quran dan Sunnah. Ya, apa hukum rokok? Di Quran enggak dijelaskan secara detail kaedahnya aja. Ya, yuharrimu ya alaihim al-khaba'is. Nah, itu kaedah-kaedah umumnya. Nah, itu kaedah umumnya. Ya. Nah, lakana al-mushafu akbar, maka tentu al-mushaf Al-Qur'an ini lebih besar lagi, lebih tebal, ya. Mimma huwa alaihi ya marrah, ratusan kali lipat lebih tebal daripada mushaf yang ada. Mimma huwa alaihi daripada Qur'an yang daripada mushaf yang sudah ada. Wa aidan, dan demikian pula la atannasu bima la ya'rifuna. Ya. Maka akan datang kepada manusia sesuatu yang tidak mereka ketahui, gitu kan? Kasus-kasus, semua kasus-kasus sampai hari kiamat disodorkan kepada sahabat waktu itu. Apa ini kasusnya? Ya, permasalahan saya tahadditsu anil syikat. Ya, misalkan akan terjadi nanti tentang syikat, ya, cek buku cek. Cek pembayaran dengan cek. Wa anil bunuk, tentang bank-bank, takminat, asuransi. Wah, ini gimana nih? Itu kan di masa tabi'in boro-boro. Imam Syafi'i aja di masanya enggak ada. Pembayaran pakai buku cek, pakai asuransi, pakai bank. Wa mithlu hadhihi al-asya'i, dan contoh-contoh seperti ini yatahaddats anha fi ahdits sahabat wa hum la ya'rifuna dzalik. Nah, kalau ini terjadi di masa sahabat, maka mereka pasti enggak akan tahu, ya. Antum tanya ke para sahabat, apa hukum GoPay? Apalagi GoFood? Apa antum sodorkan kepada Umar bin Khattab? Marketplace, GoPay, GoFood, Go, apa ini? Gimana ceritanya? Emul, antum tanya ke Imam Syafi'i, tanya dong Imam, tanya apaan? Ya, hukum GoPay gimana? Mana ada? Kan kaidah-kaidah umum aja. Tapi apa? Paytrend? Apalagi tuh? Baik. Amal an adapun sekarang, ya, fakullama hadasat umurun, maka setiap kali, ya, berbagai hal itu terjadi, peristiwa wajadat, dan dia itu peristiwa itu baru, ya, sara li ulama muslimin min an-nadar, maka ya mestilah para ulama kaum muslimin, ya, mereka mengkajinya, berdalilnya, beristidlal, beristinbat, ya, ya, dari sesuatu hal yang tidak ada pada sebelum mereka, orang-orang selain mereka, hatta yutabbiquha, hingga mereka menerapkannya, ala ma yaqtadihi kitabullah wa sunnah, ya, hingga mereka menerapkannya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Hakada. Nah. Nah, berikutnya Anwar Fatul. Rasul beristilah fi salafi fi tafsiri wa innahu ila wal khilafu baina salafi fi tafsiri qalilun wa khilafuhum fil ahkami aktsaru min khilafihim fi tafsiri wa ghalibu ma yasifu anhum min al-khilafi yaqiu ila khilafi tanawu'in wa tad ila ikhtilafin tanawu'in wal ikhtilafin tadadin sudah, ini dulu kita bahas dulu. Ini faslun, fasal yang baru itu fi ikhtilafis salaf, tentang perbedaan para salaf, perselisihan para salaf terkait tafsir. dan bahwasanya perselisihan yang terjadi di kalangan salaf itu adalah perselisihan tanawwu. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh di sini apa yang dimaksud dengan tadad dan tanawwu. Kata Ibnu Taimiyah, khilaf perselisihan baina salaf ya, yang terjadi di antara para salaf fi tafsir, terkait tentang tafsir itu qalilun, jarang, sedikit. Wa khilafuhum fil ahkam aktsar. Namun perselisihan mereka terkait masalah hukum itu memang lebih banyak min khilafihim fi tafsir daripada khilaf mereka terkait tafsir. Ya, oleh karena itu di kalangan salaf, dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, itu banyak perbedaan hukum, tapi mereka sedikit sekali terjadi perbedaan masalah tafsir. Ya, wa ghalib umumnya itu ma yasihu anhum min al-khilaf. Itu umumnya itu perbedaan tafsir itu apa-apa yang telah sahih ya dari perselisihan tersebut yarji'u ila khilafin tanawwu'in, itu kembali kepada khilaf tanawwu' atau ya, bukan kepada khilaf tadad. Khilaf tanawwu' khilaf yang dapat dikompromikan, tadad khilaf yang tidak dapat dikompromikan. Wa dzalika sinfan, ya. Perbedaan seperti ini ada dua macam. Nah, syarahnya ayat Anwar lagi Anwar. Ini ada Anwar dua ya. Ini Pak Anwar sama Anwar biasa. Mas Anwar. Nah, ada Pak Anwar tuh lagi. Ini namanya Pak Anwar. Ini kalau ini Pak Anwar TNI, kalau ini Bridgestone. Nah, dia ini direkt apa Anwar Entewar? Manager apa Pak? Cek kerja. Muadzof. Ayo, cara ya baca. Asbata al-mu'allifu anna as-salafa qad yakunu bainahum khilafun fi tafsir al-Qur'ani lakinna khilafahum fi tafsir al-Qur'ani aqallu min ikhtilafihim fil ahkami li anna tafsir al-Qur'ani huwa tabyinu al-fadhihi ma'naha wal muradu biha wa hadha syai'un yaqallu fihi ikhtilafu. Qalla apa irfil mudhari? Qalla yakillu, bukannya qallu. Yakillu fihi al-khilaf. Hmm. Lakinnal ahkama mabniyatun 'alal ijtihadi wan nadhari wal qiyasi. Wa tara al-ikhtilafu fiha aktsara minal ikhtilafi fi tafsiri. Wa dhalika likhtilafin nasi fil 'ilmi wal fahmi. Waqad sabaqa lana al-qawlu bi anna hunaka farqan bainal tafsiri bil ma'na wa tafsiri bil lafzi. Fa tafsirul lafzi syai'un wa tafsirul ma'na alladhi yuradu bil ayati syai'un akhar. Akharu syai'un akharu. Hmm. Ya'ni anna al-lafdha yufassiru bi ma'nahu yufassaru bi ma'nahu bihasabil kalimati wa yufassaru bil muradi bihi bihasabil siyati wal qara'i. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, huna asbat al-mu'allifu, di sini ya, mu'allif itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah menetapkan anna salafa qad yakunu bainahum khilafun fi tafsir Qur'an. Bahwasanya para salaf terkadang qad di sini masuk ke fi'il mudhari maknanya taklid. Ya. Terkadang ya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para salaf terkait tafsir Qur'an. Lakinna khilafahum, namun perselisihan ya, mereka para salaf fi tafsir Qur'an terkait tafsir Qur'an itu akhallu min ikhtilafihim fil ahkam, itu lebih sedikit dibanding perbedaan pendapat mereka terkait masalah hukum. Ya, kenapa demikian? Li'anna tafsir al-Qur'ani huwa tabyinu al-fadhihi. Ya, kenapa demikian? Sebab ya tafsir al-Qur'an itulah tabyin al-fadhihi. Sebab tafsir itulah yang menjelaskan, tabyin kan masdar dari bayyana yubayyinu, ya. Itulah yang menjelaskan lafaz-lafaz Quran, maknanya dan yang kandungannya yang dimaksud dengannya. Ya, apa tuh yang diinginkan, muradnya apa? Wa hadza syai'un yaqilu fihi al-khilaf. Ini adalah sesuatu yang jarang perdebatannya, perselisihannya. Lakinnal ahkama mabniyatun 'ala ijtihad wan nadhar wal qiyas. Yes. Namun yang hukum-hukum itu dibangun di atas ijtihad, nadhar, ya, apa penelitian dan kias, analogi. Asara ikhtilaf fiha aktsara. Maka jadilah perselisihan di masalah hukum-hukum itu lebih banyak min ikhtilafi fil tafsir daripada perselisihan dalam masalah tafsir. Wadhalika ikhtilaf wadhalika al-ikhtilafun nasi fil ilmi wal fahm. Ya. Yang demikian itu tentunya dilatar belakangi, ya, oleh apa namanya perbedaan orang kapasitas terkait tentang orang-orang dalam masalah ilmu dan pemahaman. Waqad sabaqa lana al-qawlu, dan telah berlalu, ya, al-qawlu ada pendapat bi anna hunaka farqan, ya, bi sabaqa lana al-qawlu, telah berlalu penjelasan dari kami ada pendapat bahwa hunaka farqan, bahwa ada perbedaan baina tafsir bil makna dan tafsir bil alfaz. Tafsir dengan makna dan tafsir dengan lafaz-lafaznya. Tafsir lafzi syai'un, tafsir bil al-makna alladhi yurad bihi bil ayati syai'un akhar. Itu tafsir dengan makna adalah sesuatu hal yang tersendiri, dan tafsir dengan makna yang diinginkan oleh ayat itu adalah apa, sesuatu yang sendiri yang lain. Nah, begitu makna. Yakni anna lafzu yufassaru. Itu maksudnya gimana kalau lafaz Al-Qur'an itu ditafsirkan bi ma'nahu bihasabil kalimah. Ya, sesuai dengan konteks kalimat, ya. Dan ditafsirkan dengan murad bihi, ya. Maksud dari Qur'an tersebut itu bihasabil siyak, tergantung dengan redaksi teks dari nas dan qara'in dan adanya indikasi-indikasi. Adanya indikator yang lain. Bihi tafsir lafaz ditafsirkan sesuai makna yang terkandung dalam suatu kata, sedangkan maksud di suatu lafaz itu ditafsirkan, maksud lafaznya apa? Itu ditafsirkan menurut konteks dan berbagai adanya indikasi. Baik. Kemudian dibaca sini. Ya, bawa Syekh bawa. Fadhal. اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين لأن الضدين لا يجتمعان. واختلاف تنوع يمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين لأن كل واحد منهما ذكر نوعا. فَلَهُ دَاخِلٌ فِي الْجِنْسِ وَإِذَا اتَّفَقَ فِي الْجِنْسِ فَلَا اخْتِلَافَ. فَعَلَى ذَلِكَ فَاخْتِلَافُ التَّضَادِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ لَا بِجِنْسٍ وَلَا بِنَوْعٍ وَلَا بِفَرْدٍ مِنْ بَابِ أَوْلَى. فَاخْتِلَافُ التَّنَوُّعِ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُجْمَعُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْجِنْسِ wa yakhtalifani fi nawi fa yaqulu al-jinsu ittafaqa alayhi al-qawlani fi nawi walakin anahu yakhtalifu wa hina idhi walakin an-naw'a gitu maksudnya lakinn an-naw'a yakhtalifu wa hina idhi la yakunu hadha ikhtilafan li anna kull wahidin minhuma dhakara naw'an كأنه على سبيل التمثيل. وسيذكر المؤلف أمثلة لذلك. لكننا لابد لنا أن نعرف الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد. نعم. Dimana tadi bacanya, Mas? Halaman sebelumnya. Wal-farq, ya, perbedaan antara khilaf tanawu dan khilaf tadad. Apa sih perbedaannya? Bahwasanya khilaf tadad la yumkin al-jam'u fihi bainal qawlain. Itu tidak mungkin mengkompromikan, menggabungkan ya, dua pendapat yang apa namanya mungkin apa namanya menggabungkan antara dua pendapat yang saling kontradiksi, karena dua hal yang saling kontradiksi kayak Islam ya itu mereka tidak dapat bersatu, keduanya tidak dapat menyatu. Waktilafu tanawu, apa itu khilaf tanawu? Itu yumkin ja'al jam'u fihi, yang memungkinkan dikompromikan. Ya, bainal qawlain al-mukhtalifain, ya, yang dari antara dua pendapat yang berbeda tadi. Kenapa? Di'anna kulla wahidin minhuma dhakar nawan. Ya, itu masih bisa kalau khilaf tadat ya. Kenapa demikian? Karena masing-masing dari keduanya itu ya, memiliki apa namanya, ada satu jenisnya ya. Masing-masing menyebut pendapat, menyebutkan satu ragam ya. Lianna kulla wahid, lianna kulla wahidin minhuma dhakara nawain, karena masing-masing pendapat menyebutkan satu ragam. Wa naw dakhilun fil jins ya. Nah, kemudian yang namanya naw ragam itu masuk kategori jenis. Wa idza tafaqa bil jinsi, nah apabila kedua ragam ini ya, kedua ragam ini sama dalam jenisnya ya, fala ikhtilaf, maka tentunya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Wa ala dzalik, maka berdasarkan hal ini, fa ikhtilafu at-tadadi ma'nahu annahu la yumkin al-jam'u bainal qawlayn la bi jinsin wa la bi naw'in. Maka khilaf tadad maknanya adalah yang tidak mungkin digabungkan di antara dua pendapat ya, entah itu dari tidak bisa dikompromikannya itu ya, dari sisi ya, karena tidak memiliki kesamaan jenis dan juga karena tidak memiliki kesamaan ragam ya, wala bi fardin min babi aula ya, apalagi tidak memiliki kesamaan fard ya, unsurnya ya, itu lebih utama, lebih maksudnya lebih lagi. Waktilafu tanawu, sedangkan khilaf tanawu itu maknanya apa? Ya, annahu yujma'u bainal qawlain, dapat dikompromikan di antara dua pendapat min jinsi, pada jenisnya, ikhtilafan fi naw, namun berbeda dalam ragamnya. Wa yakunu al-jinsu ittafaqa 'alaihi al-qa'ilan. Nah. Kemudian maka jenis itu ya sama ya, di antara dua pendapat tadi, namun naunya ragamnya yakhtalifu, namun ragamnya berbeda ya, ragamnya berbeda dari sisi ragam, artinya dia dapat dikompromikan dari sisi jenis namun berbeda dalam sisi ragam ya. Wa hina idin la yakunu hadha ikhtilaf, hadha ikhtilaf. Oleh karena itu ya, yang seperti ini tidak terjadi perbedaan. Kenapa? Lianna kulla wahidin minhuma dhakara nawain, karena masing-masing dari keduanya ini ya, hanya menyebutkan ragam. Ka'annahu ala sabili tamtsil, ya, seolah-olah ini hanya sekedar seperti perumpamaan. Wa yadhkuru al-mu'allifu amsilatan, dan mu'allif Ibnu Taimiyah akan menyebutkan berbagai contoh dari hal tersebut. Lakinnana, namun kita la budda lana, mestilah kita an-na'rifa al-farqa, untuk mengetahui perbedaan baina khilaf tanawu wa khilaf tadad. Kita mesti mengetahui dulu perbedaan apa itu khilaf tanawu dan khilaf tadad. Nah, berikutnya tafadhal sama Rizki. Ahaduhuma. Al-matnu ahaduhuma ayu akbiro kullu wahidin minhum anil muradi bi'ibarati wa li'ibarati sahibihi tadullu ala ma'nan fi musamma ghairul ma'na al-akhira. Ukhra. Ukhra. Ghairul ma'na al-akhira. Ghairul ma'na al-akhira. Ma'a i'tihadil musamma bimanzilatil asma'il mutakafiatil lati baina mutarad tifati wal mutabat wal mutabayyinati. Ini dibahas dulu ya. Jadi perbedaan ragam nau itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, ayu abbira kullu wahidin minhum anil murad bi ibaratin ghairi ibarati sahibihi. Ya, yaitu salah satu yang pertamanya, maka kullu wahidin minhum, masing-masing dari mereka, para salaf, para ahli tafsir, mereka mengungkapkan, ya, mengungkapkan makna yang dimaksud dalam redaksi yang berbeda. Mengungkapkan maksud bi ibaratin ghairi ibarati sahibihi, dengan ibarat, dengan redaksi yang berbeda, ya, tadullu ala makna fil musamma, yang menunjukkan yaitu yang mengindikasikan makna suatu kalimat bukan makna yang lain, ya, mati hadil musamma, ya, walaupun yang dinamakan itu adalah satu, ya, referannya itu sama, ya, bimanziyat asma, sama seperti kedudukan asma, isim-isim, ya, al-mutakafi'ah, yang sama bersinonim, alati bainal mutaradifah, ya, yang apa, seperti kata-kata yang mutakafi'ah, yang apa maknanya, ya, dia sinonim, ya, yang sama, mutaradifah yang sinonim. Ya, artinya yang kita bisa juga artikan yang sinonim, yang secara allati baina bimanzila almutaradifah, yang kedudukannya sama seperti mutaradifah, yang sinonim, yang sama, ya, wal mutabayyinah, dan kata-kata yang apa kalau dalam bahasa Indonesia ini, ya, hiponimi. Saling menjelaskan satu sama lain. Ah, terus baca. Asyaku qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala ikhtilafu tanawwu'i ja'alahu al-mu'allifu sinfain. Al-awwalu ayu'abbiru kullu wahidin minhum 'anil muradi bi'ibarati ghairi ibarati sahibi. وضمير في منهم هنا يعود على الصحابة. ضمير في قوله منهم. ضمير في قوله منهم. هنا يعود على الصحابة بل على سلف عام. يعني يشمل الصحابة. قاعدة يعني يشمل. أنتم cetakan yang mana itu? Udah download dari cetakan yang enggak mantep lagi. Cetakan lama. Download sekalian cetakan yang bagus ini, muasasa. Udah beli ya anda muasasa? Iya, saya. Lebih enak kan? Lebih nyaman. Lebih nyaman. Terus? Ya, ini dia semua satu. As-sohabatu wa tabi'ina yu'abbiru bi'ibarati goyri ibarati sahibi. Yu'abbiru bi'ibaratin goyri bi'ibaratin ghairi ibarati sahibi lakin tadullu ala ma'na fi musamma ghairi al-ma'na al-akhar ma'a ittihadil musamma ghairi al-ma'na al-akhar. Oh, itu ada al al-akhari, udah ada al akhari, dan sama berarti di mata juga begitu, ghairi al-ma'na al-akhari ma'a ittihadil musamma. Terus ittihadil musamma makna dalika annahu ittafaqa. Kok beda sih? Fahumat tafaqa. Fahumat tafaqa ala muradi lakin akbar kullu wahidin minhuma anhu bi ta'biri ghairi ta'biri al-akhari. Awali. Wa illa fahum. Hasbuk, cukup. Beda bukunya. Kama udah hasbuk, cukup ya. Ini bukunya beda ya. Siapa lagi yang bukunya beda? Budi Zubair Cikarang ya, tapi nggak masuk hal ini. Bukunya juga beda tuh. Ya, pokoknya yang digabung-gabung itu cetak ke Mesir tentang apa usul tafsir Syekh Utsaimin syarahnya beliau juga. Nah, itu udah bagus ya. Yang bagus yang cetakan yang kita pakai. Ya, cetakan muasasah ini. Nah, sampai Syekh Wardono ganti kitabnya. Baik, syarah ikhtilaf tanawu ya ja'alahu al-mu'allifu sinfain. Maka mu'allif menjadikan ikhtilaf tanawu itu ada dua macam. Yang pertama ayu'abbiru kullu wahidin minhum, masing-masing dari mereka para sahabat, karena minhum itu kata Syekh itu kan di bawahnya ya kan yaudhu al-sahabah gitu kan, masing-masing jadi para sahabat mereka mengungkapkan tentang murad, tentang makna yang dimaksud dengan ibarah, dengan sebuah ungkapan yang berbeda dengan ibarah sahibihi. Ya, artinya masing-masing dari kalangan ahli tafsir di kalangan para sahabat mengungkapkan makna yang dimaksud dengan redaksi yang berbeda maksudnya. Itu maksudnya. Supaya kita enggak bingung nanti mengembalikan domir hak sahibihi kembali ke mana ini. Nah, domir pada ucapan mereka minhum ya. Itu huna di sini yaudu ala as-sahabah. Ya. Domir min fi qaulihi minhum, ucapan Ibnu Taimiyah minhum itu kembali kepada sahabat. Bal ala salaf am. Ya, bahkan secara umum ia mengacu kepada kalangan salaf. Ya, kenapa demikian? Liyashmala as-sahabata wa tabi'in, agar ini supaya mencakup para sahabat dan para tabi'in. Ya. Wa ya'biru bi ibaratin, maka dia mengungkapkan dengan ibarah, mengungkapkan dengan ya dengan redaksi-redaksi ya. Dengan redaksi yang berbeda. Ya, dengan redaksi yang berbeda. Lakin tadullu ala maknan fil musamma. Namun hal ini menunjukkan kepada makna yang musamma, ghairul makna al-akhari. Namun tetap mengindisikan kepada makna yang musamma, artinya yang referan ya. Yang ditentukan tadi, yang dinamakan tadi, bukan kepada makna yang lain. Ya, mati hadil musamma. Ya, padahal musammanya itu sama, referensinya itu sama. Fa huma ittafaqa 'ala al-murad, lakinna 'abbara, maka di sini keduanya ya kedua ahli tafsir ini yang berbeda di kalangan salaf atau di kalangan sahabat, mereka bersepakat 'ala al-murad. Mereka bersepakat atas makna yang dimaksud. Lakin 'abbara, namun ya kullu wahidin minhuma, namun salah satu dari masing-masing dari keduanya itu mengungkapkan ya anhu tentang makna yang dimaksud tadi itu selain dengan takbir yang pertama, selain dengan apa yang diungkapkan oleh yang pertama. Yang kedua maknanya juga demikian tapi pengungkapannya berbeda. Ngerti enggak? Misalkan Ibnu Mas'ud mentafsirkan ayat ini demikian, Ibnu Abbas mentafsirkan demikian. Makna yang dimaksud sama, tapi Ibnu Abbas mengungkapkannya dengan redaksi ini, Ibnu Mas'ud mengungkapkannya dengan redaksi itu. Nah, substansinya sama. Nah, gitulah. Nah, cakep antum. Nah, guru bahasa Indonesia di mana sih? Nah. Jangan kayak anda tadi gaya-gayaan, hipotemi, bingung habis itu. Apa juga artinya itu? Ya? Mau keren-kerenan salah lagi. Antum bingung? Sama, Anas juga bingung. Sinonim-sinonim aja itu bikeder kita kan. Nah, itulah pusingnya. Mana lagi tadi? Wa illa. Nah, sampai sini ya. Ya. Coba dibaca berikutnya. Tafadhal sini ya. Siapa? Akbar. Muhannad wa Muhammad wa qala syah wa qala tsani sayfu wa tawi wa qala tsani sayfu ma taqata'a bihi ar-riqabah wa ma ashbaha dhalika fa hadha fi al-haqiqati laisa bi khilafin wa kadhalika law qala insanun al-ghadan faru al-asad wa qala tsani al-ghadan faru al-qasmaratu qala salisu al-ghadan faru al-laisu wa ma ashbaha dhalika fa laisa hadha khilafan wa la tanawwu'an illal lakin lakinna kulla lafdhatin tadullu 'ala ma nan la tadullu 'alayhi al-lafdhatu al-lafdhatu al-ukhra wa musamma wahidun wa hadha huwa al-maqsudu bi ibarati al-mu'allif bi ibarati al-mu'allif ai akhbiru kullu wahidin minkum 'anil muradi bi ibarati ghairi ibarati sahibihi tadullu 'ala ma'nan fil musamma ghairi al-ma'na al-akhari ma'a ma'ti hadhil musamma summa qala al-mu'allif innaha hasbuk cukup berarti ya dibaca kok saya enggak ngerti saya puluh kemana saya tuh mana? Apa ganti sekarang? Apa? Sabit. Summa qala al-mu'allifu innaha bimanzilatil asma'i mutakafiati alladhi bayyana baina mutarodibati wal mutabaginati faqawluhu al-mutakafa'atu mutakafi'atu hazi fiha ishkalun illa idha kana al-muallifu rahimahullahu yuridu biha ma'nan akhar fal asma'ul al-mutarodibatu iya dalatu ala makna wahidin ala ma'nan wahidin wal asma'u al-mutabayinatu iya dalatu ala mu'ayyid maknayaini fahazil asma'u bi'tibari dalalatiha ala musamma mutaradifatun wa bi'tibari dalalatiha ala makna yahtassu ala makna yahtassu ala makna yahtassu bikulli lafdin minha takunu mutabayinatan khobar takunu ya. Dari mana tadi bacanya? Ya, wa illa, nah jika tidak demikian, ya, fahuma muttafiqun. Maka keduanya, kedua ahli tafsir yang berbeda dari kalangan salaf tadi, keduanya sama kalau begitu. Kama law qala qailun fi ta'rifi sayf, sebagaimana seandainya ada seorang yang berkata tentang definisi dari sayf, pedang. Apa itu pedang, ya? Ini adalah al-muhannad. Ya, sama ini pedang ya, muhannad, besi yang ditajamkan. Apa itu pedang? Ya, satu lain mengatakan dia adalah sorim, pedang juga maknanya. Ya. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Sorim al-Maslul. Al-Sorim al-Maslul, pedang yang terhunus. Nah. Mana lagi tadi? Berkata yang ketiga, apa itu pedang? Ya, saif adalah matuk ta'ubihi rikob. Apa itu pedang? Yaitu yang rikob, leher itu dipenggal dengannya. Itu definisi. Sama aja kan? Wa ma'asbah dari. Dan semisalnya, fahada minal haqiqati laisa bikhilafi. Maka ini hakikatnya tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini. Maka tadi kalau qala insanun, demikian pula seandainya ada orang yang berkata, al-wadan faru al ghadan faru al asad. Ghadan far itu apa sih? Ghadan far itu singa. Nah, kemudian ada yang berkata lagi, ghadan far itu adalah qaswara, singa juga. Kemudian berkata lagi, ghadan far itu apa sih? Al-lais, singa juga. Taib. وما أشبه ذلك dan semisalnya. Falaysa hadha khilafan. Maka di sini enggak ada khilaf, wala tanawun aidan. Bahkan bukan khilaf tanawu bahkan. Lakinna kullu lafdatin tadullu ala ma'nan. Namun setiap lafaz menunjukkan kepada makna. Ya. Mengindikasikan kepada suatu makna la tadullu alaihi lafdatu al-ukhra wal musamma wahid. Ya, ini semua kata ini menunjukkan atau mengindikasikan pada suatu makna yang tidak dirujuk oleh kata yang lain. Ya, wal musamma wahid. Padahal yang dinamakan ya, yaitu dia juga satu sama. Ya, hadal maksud bi ibarat, inilah maksud ucapan Ibn Taimiyah, yaitu masing-masing dari para salaf mengungkapkan makna yang dimaksud dengan redaksi yang berbeda yang mengindikasikan makna yang diinginkan. Referensinya bukan makna yang lain terhadap ya, ma'a walaupun kesamaan musamma referensi itu dia juga. Kemudian mu'alif Ibn Taimiyah menyatakan ini habib manzilatil asma'ul mutakafiyah. Ya, ini seperti ya, isim-isim yang setara ya alati bainal mutaradifah yang berada di antara dua sinonim, antara sinonim dan mutabayyinah. Ya. Adakah dijelaskan oleh beliau lebih rinci lagi? Maka beliau perkataan Ibn Taimiyah mutakafi'ah ya fihi ya hadhihi fiha iskal, terdapat kerancuan di sini yang mengenai mutakafi'ah. Ya, ada ini kerancuan. Nah, illa idza kana al-mu'allif rahimahullah ta'ala yuridu biha ma'nan akhar. Kecuali apabila mu'alif menginginkan makna yang lain. Wal asma al mutaradifah, maka isim-isim yang bersinonim, ya, apa dia? Hiya dalatu ala ma'nan wahidin. Dialah yang menunjukkan kepada makna yang sama. Kayak tadi, ya, apa yang maksud singa? Ya, qaswara. Apa yang maksud singa? Layis. Ya, dia juga. Nah, itu mutaradifah. Wal asma mutabayyinah. Nah, sedangkan isim-isim yang mutabayyinah, ya, dia adalah adalah tu ada maknain yang menunjukkan kepada dua makna. Ini kalau mutabayyina. Artinya dua makna, maknanya berbeda. Fahadil asma bi ibarat dalalatiha al-musamma mutaradifah. Maka isim-isim nama-nama tersebut jika mengacu pada jika berdasarkan pada dalalahnya, ya, dia mengacu kepada indikatornya, maka ala musamma terhadap musamma yang dimusamakan referensinya, maka mutaradifah, maka dia dikategorikan sebagai sinonim. Wa bi tibari dalalatiha, tapi kalau berdasarkan dalalahnya ala makna, ya, terhadap sebuah makna yakhtassu bi kulli lafdin minha, ya, yang dia khusus kepada setiap lafadznya saja, maka dia adalah mutabayyinah. Ya. Kemudian fadal juga di sini. Pak Yanto. Dia adalah sorri muhannad wa dzalika mithlu asma'illahi al-husna, demikian pula dengan nama-nama Allah ya yang husna, ya, nama-nama Allah dan nama-nama rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan nama-nama Quran, maka nama-nama Allah semuanya menunjukkan kepada zat yang satu, ya, kepada makna yang musamma yang dinamakan yang satu, namanya banyak. Jadi berbilangnya nama tidaklah berkonsekuensi berbilangnya zat, begitu. Nah, terus dibaca. Asma Allah Ta'ala kathiratun jiddan, lakinna musammaha min haitsu dalalatuha dalalatu rafa. Setelah min haitsu dalalatuha 'ala dzati mutabayyinatin min haitsu min haitsu dalalatuha 'ala dzati mutabayyinatun. Fahiyam taradifatun min haitsu dalalatuha 'ala dzati mutabayyinatun min haitsu ikhtisasin min haitsu ikhtisasa marfu min haitsu ikhtisasun kullu ismin min hadzal ma'na khasun bihi bil ma'na khasi bihi wa kadzalika asma'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam sya'idatun fa hiya bi'tibari dalalatiha 'ala dzati mutarifatun wa bi'tibari dalalati kulli lafdin minha 'ala ma'nan akhara mutabayyinatun wa kadzalika al-qur'anu yusamma qur'ana wal qur'ana wa tanzila wa ghayra dzalika fa hadhihi al-alfazu bi'tibari dalalatiha 'ala al-qur'ani mutarifatun wa bi'tibari anna kulla wahidin minha lahu ma'nan khasun mutabayyinatun. Nah, nama-nama Allah sangat banyak sekali, namun yang dinamakan, zat yang dinamakan itu ya cuma satu, Esa. Maka dia mutaradifah, dia bersinonim dari sisi dalalahnya. Ya, dari sisi dalalahnya, petunjuk-petunjuknya kepada zat, maka dia mutabayyinah. Dan juga dari sisi ikhtisasnya, ya, dari sisi pengkhususannya, ya, maka setiap nama dari nama-nama Allah tadi makna yang khusus untuknya. Demikian pula dengan nama-nama Rasul yang muta'addidah, yang beraneka ragam. Maka dia berdasarkan dalalahnya, indikator-indikatornya ala dzat itu mutaradifah. Nama Rasul ala Ahmad, Mustafa, Muhammad, sama itu juga mutaradifah. Namun berdasarkan dalalahnya dari setiap lafadznya, ya, itu menunjukkan makna yang lain, itu maknanya mutabayyinah. Ya enggak? Makna alim, makna sami kan berbeda. Ini mutabayyinah. Ya, tapi kalau menunjuk siapa ini? Ya Allah, Allah juga. Berarti itu mutaradifah. Paham sini enggak? Tayyib sekarang. Ya. Nah, berdasarkan tinjauan dalalahnya kulli lafdzin minha, setiap lafaz-lafaz yang tadi kepada makna yang lain itu mutabayyinah. Maka demikian pula Al-Quran dinamakan Quran, Tanzil dan yang lainnya. Ya, demikian pula lafaz-lafaz yang berdasarkan tinjauan lafaz-lafaznya ya terhadap Quran ini mutaradifah. Ya itu juga mutaradifah. Namun berdasarkan tinjauan bahwasanya masing-masing dia memiliki makna yang khusus, berarti ini namanya mutabayyinah. Quran beda. Quran itu maknanya ya, Quran itu yang dibaca. Kitab maknanya apa? Yang dikumpulkan, dihimpun, al-jam'u wa dhammu. Kalau Quran yang kuri'ah, yang dibaca, ya enggak? Tanzil yang diturunkan, Furqan yang membedakan antara hak yang batil. Nah, begitu penamaannya. Ya. Kalau contoh mutabayyinah tadi, ya, Quran maknanya Alkitab. Apa makna kitab itu? Alkitab itu kan apa sih definisi alkitab? Al-dhammu wal-jam'u, sesuatu yang digabungkan, dihimpun. Ah, dihimpun di situ. Namanya kitab, berarti mutabayyinah. Yang tanzil apa sih? Quran itu diturunkan. Ah, mutabayyinah. Kemudian apa tadi? Furqan. Karena Quran yang membedakan. Mutabayyinah. Sekarang semuanya itu merujuk kepada satu. Kalamullah, Quran. Itu semua berarti mutaradifah. Nah, sinonim. Gitu. Bisa dipahami kayak sini. Nah, kayak nama Allah. Asami, Al-Basir, Al-Alim, dan seterusnya. Ya, masing-masing perbedaan maknanya. Oh enggak, ini maknanya Al-Alim Maha mengetahui, Maha memberi rezeki, Maha itu. Nah, itu berarti mutabayyin. Nah, merujuknya kepada satu zat, ya Allah, Allah juga. Namanya apa? Mutaradifah. Ya. Ini saya mau terik ya, ternak ya, antar. Enggak. Ternak aja. Ah, gitu. Ya, kayak ini nih, ya. Mas Bowo namanya banyak nih. Abu apa antum? Hah? Abu? Hamnah. Mahu Abu Hamna ada lakopnya Al-Khaif misalnya. Al-Khaif itu terpuji, khauf kepada Allah, bukan takut sama istri. Al-Khaif. Nah dari sisi maknanya siapa itu? Bowo, bowo baik namanya. Ari Wibowo namanya, dia juga kan. Nah dari dia juga mutaradifah. Dari sisi makna, perbedaan makna yang khusus, Al-Khaif maknanya lain lagi. Berarti mutabayina gitu. Ya, kamu enggak antum. Ya, subhanallah, bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Astagfirullah.